إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، kita masih berada di awal-awal kitabul i'tisam bil kitabi wa sunnati. Dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki bab yang ketiga, bab ma yukrahu min kathratis su'ali, bab tidak disukai, yakni apa saja yang tidak disukai dari memperbanyak atau banyak bertanya. Ini bagian pertama dari bab ini. Tidak disukai banyak bertanya, yang tentu pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, atau pertanyaan yang di luar ilmu manusia. Bagian yang kedua dari bab ini, wa man takallafa ma la ya'nihi, dan orang yang membebani, yakni tidak disukai membebani diri, membebani sesuatu yang tidak berguna. Wa man takallafa ma la ya'nihi, tidak disukai membebani, atau waman takallafa, orang yang membebani dirinya terhadap sesuatu yang la ya'nihi, tidak berguna. Al-Imam berdalil di dalam bab ini dengan hadis yang banyak sekali selain ayat Al-Quran, sebuah ayat Al-Quran, wa qawlihi ta'ala latas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum, dan firman Allah Ta'ala, jangan kamu menanyakan sesuatu, la tas'alu an asya'a in tubda lakum, jika ditampakkan, yakni dijawab, niscaya ia tasu'kum, in tubdalakum, akan menyusahkan kamu. Yakni tunggu sampai Allah dan Rasulnya memberikan keterangan, penjelasan. Apa yang Allah dan Rasulnya tidak jelaskan, tidak terangkan, yakni masuk dalam bab mubah, maka jangan ditanyakan. Kalau ditanyakan oleh atau kepada mujtahid, lalu mujtahid berijtihad, keluarlah hukum misalnya haram, maka yang bertanya telah melakukan dosa yang besar. Karena ketetapan hukum haram bukan hanya untuk dia, tapi untuk kaum muslimin. Karena itu bisa jadi dia melakukan dosa yang besar. Bahkan ini hadisnya dibawakan oleh al-imam, hadis yang pertama. Haddatsana, yani hadis nomor 7289. Haddatsana Abdullah bin يزيد المقرئ حدثنا سعيد السعيد ابن أبي أيوب حدثني أقيل يعني ابن خالد عن ابن الشهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna a'zamal muslimina jurman, sesungguhnya sebesar-besar kaum muslimin dosanya, man sa'ala an syai'in lam yuharram, orang yang bertanya sesuatu yang tidak atau belum diharamkan, yakni yang tidak haram. Fahurrima min ajli mas'alatihi, lalu diharamkan dengan sebab pertanyaannya. Ya. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. Tentunya ini mengenai masalah-masalah yang mubah, yang hukum asalnya mubah, lalu dikorek, dibahas, sehingga timbul ijtihad tentang pengharamannya. Karena masalah ada yang jelas kehalalannya, ada yang jelas keharamannya. Ya, ini takalluf, membebani diri terhadap sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya. Mujtahidnya tidak bersalah karena dia menjawab pertanyaan. Dia menjawab pertanyaan. Barangkali ini pelajaran bagi kaum muslimin agar bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. apalagi yang dapat dia langsung mengamalkannya. Rabbuna jalla sana'uhu mengabadikan pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Semuanya bermanfaat. Yang diawali dengan yas'alunaka 'anil mahyim. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Dan seterusnya. Juga mengabadikan pertanyaan-pertanyaan kaum musyrikin. Mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah, hari kiamat. Ini ilmunya ada di sisi Allah jalla dzikruhu. Kapan perjanjian itu akan terjadi? Kapan waktunya? Ini ilmunya di sisi Allah, di luar pengetahuan makhluk seluruhnya, para nabi, para rasul, para malaikat, tidak ada yang tahu kecuali Rabbul Alamin saja. Karena itu ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan saat, beliau mengatakan apa? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, masing-masing kita berdua tidak ada yang tahu kapan pasnya hari kiamat itu. Kaum musyrikin banyak menanyakan tentang seolah-olah mereka menantang. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapan pasnya terjadinya itu? Qul, katakan hai Muhammad, innama 'ilmuha 'inda rabbi. Innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya ilmu tentang waktu kedatangan hari kiamat pastinya 'inda rabbi, ada pada Rabbku. La yujilliha liwaktiha illa huwa. Allah tidak akan menjelaskan, tidak akan menampakkan, memberikan keterangan, kepastian tentang waktunya kecuali dia. Hanya Allah yang tahu. Yani tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan waktunya terjadi hari kiamat kecuali dia. Dan seterusnya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan pertanyaan ahlul kitab al-yahud yang bertanya tentang yas'alunaka anirruh. Ini di luar pengetahuan Nabi yang mulia alaihi salam. Ini akan datang hadisnya. Karena itu ulama mengatakan husnul sual nisfu il nisful ilmu husnul sual. Sebagian dari ilmu bagusnya pertanyaan, sebagian lagi jawabannya. Maka jadilah satu macam ilmu. Hadis yang kedua, nomor 7290. Haddatsana Ishaq, yani Ishaq ibnu Mansur, أخبرنا عفان سيدي عفان بن مسلم، حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة سمعت عبد النضر يحدث عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت الإمام رحمه الله تعالى، يعني الإمام البخاري meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan fil masjid bil hasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat tirai dari tikar di masjid sebagai penutup beliau, tirai. Ya. Agar apa? Agar beliau tidak terlihat oleh para sahabat. Bukan tirai pemisah antara laki dengan perempuan salat. Bukan. Beliau sengaja buat itu agar tidak terlihat oleh para sahabat. Beliau tidak mau membebani para sahabat. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha layaliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di balik tirai itu beberapa malam. Hatta ijtama ilaihi nasun, sehingga berkumpullah beberapa sahabat yang melihat ada gerak, lalu mereka ikut malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Summa faqadu sawtahu lailatan. Kemudian mereka yakni kehilangan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, yakni beliau kan menunjukkan bahwa beliau membaca dengan jahar, tapi tidak terlalu jahar. فظنوا أنه قد نام. Mereka mengira bahwa beliau tidur. فجعل بعضهم يتنحله ليخرج إليهم. Maka sebagian sahabat berdehem. Supaya Nabi keluar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yatanahnahu, berdehem-dehem, tanda bahwa mereka menunggu supaya beliau keluar. Ini pun takalluf. Tidak perlu. Kalau solat ya enggak apa-apa. Faqala, maka pada pagi hari Nabi SAW bersabda, ma zala bikum alladhi ra'aitu min sadi'ikum. Senantiasa aku melihat apa yang kamu lakukan. Hatta khashitu an yaktuba alaikum, hingga aku takut salat itu diwajibkan kepada kamu, yakni perbuatan kamu tidak tersembunyi bagiku. Aku tahu kamu menunggu, kamu berdehem gitu. Ya? Aku sengaja tidak keluar, khawatir salat malam di bulan Ramadan itu diwajibkan. Walau kutiba alaikum ma kuntum bihi, kalau salat itu diwajibkan kepada kamu, maka kamu tidak akan sanggup menegakkannya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita kelelahan setelah saum, dan kadang-kadang kita meninggalkannya, atau kita ada satu urusan pulang terlalu malam dan lain sebagainya. Betul apa yang dikatakan Rasulullah, lau kutiba alaikum ma kuntum bihi, kalau diwajibkan kepada kamu, kamu tidak akan sanggup menegakkannya. Yakni salat yang kita kenal dengan nama salat tarawih. التراويح. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. Wahai manusia, salatlah di rumah-rumah kamu, karena seutama-utama salat seseorang di rumahnya, kecuali salat maktubah, salat wajib. Jadi salat sunat lebih baik di rumah. Salat wajib bagi laki-laki tentunya di masjid. Nah, ini takalluf, membebani diri. Begitulah para sahabat di tarbiyah, dididik dan ditasfiyah, dibersihkan. Hadis yang ketiga, 7297. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال الإمام رحمه الله تعالى روايتك dengan sanadnya sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari. Dia berkata, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشياء كريهها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang beberapa perkara yang beliau tidak suka atas pertanyaan itu. Falamma aktsaru alaihi almas'alata ghadiba. Ketika mereka banyak sekali bertanya, maka beliau marah. Wa qala saluni. Bertanyalah, tanya. فقام رجل فقال. Lalu berdiri salah seorang laki-laki seraya bertanya, ya Rasulullah, man abi? Ya Rasulullah, siapa ayahku? Ini pertanyaan bermanfaat atau tidak? Dan orang kadang-kadang tidak tahu siapa ayah seseorang. فقال أبوك حذافة. Ayahmu حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي. Kemudian berdiri lagi yang lain, dia berkata, bertanya, ya Rasulullah, siapa ayahku? فقال أبوك سالم مولى شيبة. Ayahmu adalah Salim مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب. Tatkala Umar melihat wajah Rasulullah SAW yang tampak marah, qala, Umar mengatakan, illa natubu ila Allah Azza wa Jal. Kami bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Bertobat kepada Allah, bukan kepada Rasul. Beribadah kepada Allah, bukan kepada Rasul. Kepada Rasul apa? Iman, ittiba, mengikuti beliau, mendengar beliau dan seterusnya, yang berkaitan dengan hak-hak Rasul. Hadis yang keempat, 7292. حدثنا موسى يعني موسى بن إسماعيل التبوذكي ذن الذال كف ألف لام تاء باء واو ذال كف ياء تبوذكي. حدثنا أبو عوانة معروف. حدثنا عبد الملك الوراد كاتب المغيرة قال الإمام رحمه الله تعالى بروايتك من سنتنا sampai kepada وراد جلوتوليس مغيرة يعني مغيرة من شعبة قال لي بركاته: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه. معاوية pernah menulis surat kepada Mughirah, memerintahkan Mughirah untuk tulislah untukku hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW. Lalu Mughirah menulis, membalas surat Muawiyah, membawakan hadis yang pernah ia dengar dari Rasulullah SAW. Ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil bahwa penulisan hadis tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Zindiq dari Yahudi dan orang-orang yang terkena syubhat mereka bahwa hadis itu ditulis 200 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini perkataan omong kosong. Hadis ditulis sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah beliau, berdasarkan takrir beliau. Ingat kisah Abdullah bin Amr yang menulis segala sesuatu yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegur oleh sebagian kaum Quraisy, patutkah engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan marah dan sedang. Lalu Abdullah berhenti menulis dan menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hadisnya? Uktub. Tulis. Perintah langsung, tulis. Fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa haqqun. Sambil beliau berisyarat ke mulutnya, tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Maka catatan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma terkenal dengan Sahifah As-Sadiqah, dan sebagian besarnya sepanjang penelitian saya termaktub di Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga bertebaran di Kutubul Hadis, kitab-kitab hadis. Ya, kata Abdullah bin Amr, kunna naktubu, kami menulis, kami dengan bentuk jamak, di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda Rasulullah sallallahu alaihi tulis. Pada Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang panjang didengar oleh para sahabat. Salah seorang sahabat namanya Abu Syah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tulis untukku khutbah tadi. Tuliskan untukku karena panjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat, "Uktubu li Abi Syah." Tulis khutbah tadi untuk Abu Syah. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini penulisan. Ini juga lihat. Setelah penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW atas perintah beliau, atas takrir beliau, maka terjadi lagi penulisan hadis pada masa sahabat. Ini Muawiyah meminta kepada Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah saat itu sebagai khalifah, uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat tabi'in menulis hadis. Pembukuan hadis menjadi seperti ini baru terjadi pada akhir abad pertama atau awal abad kedua Hijriah atas perintah Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi, agar hadis dikumpulkan menjadi sebuah kitab. Maka itulah terjadi pendewanan, pengumpulan hadis tingkatan yang pertama, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Itu dia. Tidak benar seperti dikatakan oleh kaum Zindiq bahwa hadis ditulis 200 tahun setelah Nabi SAW wafat. Hadis ditulis, para sahabat memiliki catatan-catatan hadis. Abdullah bin Amr, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar Siddiq, dan lain-lain para sahabat mencatat, menulis hadis. Hadis dijadikan sebagai sebuah kitab, buku atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Inna Nabi Allah, tulisan hadisnya, sesungguhnya Nabi Allah kana yakulu fi duburi kulli salatin. Sesungguhnya Nabi Allah membaca di setiap akhir salat, yaitu salat maktubah, salat wajib. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Satu kali. Dalam riwayat yang lain boleh sampai 3 kali. وكتب إليه أنه كان ينهى عن كيل وقال. Nabi SAW, Mughirah bin Syu'bah juga menulis kepada Muawiyah bahwa Nabi SAW melarang kila wa qal. Apa kila wa qal? Berita yang simpang siur, dikatakan begini, ada yang begini bilang, fulan mengatakan begini, begitu. Tidak ada kebenarannya. Kafa bil mar'i isman, kata Nabi SAW. Kafa bil mar'i kadziban. Cukup seorang itu dianggap berdusta. Ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Ia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Cukup seseorang itu dikatakan berdusta kalau dia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Ini hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Mengapa? Mengapa ikhwan? Mengapa kita dikatakan berdusta, berbohong, kalau kita menceritakan segala sesuatu yang kita dengar? Karena berita itu, kabar itu pasti ada dua, benar dan bohong. Benar dan bohong. Bohongnya karena sengaja, ada karena tidak sengaja. Kalau kita ceritakan semua, berarti kita menceritakan kebohongan. Sama dengan orang yang meriwayatkan hadis maudhu, membawakan hadis maudhu, dia dianggap pendusta karena dia turut menyebarkannya. Man haddatsa anni bi haditsin yara wa fi lafdhin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. وفي اللفظ فهو أحد الكاذبين. Kata Imam Muslim di kitab sahihnya, ini al-asar. Asar itu hadis juga, tapi al-asar umumnya perkataan sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para imam. Tapi kadang-kadang hadis dinamakan juga al-asar. Ini asar yang masyhur. Nabi SAW bersabda, man haddasa anni. Dalam riwayat yang lain, man rawa anni. Barang siapa menceritakan dariku bihadisin, sebuah hadis, annahu kadhibun, bahwa hadis itu maudhu dan ia telah mengetahuinya. Man haddasa anni bihadisin yara, Yara maknanya ya'lam. Dia tahu annahu kadhibun. Hadis itu bohong, dusta. Wa fil lafzin yura. Artinya dhon. Beda. Baru disangka saja hadis itu maudhu. Kemudian dia membawakannya. Baik dia tahu dia sendiri karena dia ahlinya atau dari ahlinya, kemudian dia tetap membawakannya, bahwa ahadul kadhibin, maka dia salah seorang dari para pembohong. Dalam lafaz yang lain, bahwa ahadul kadhibain, ba'nya bisa kasrah dengan bentuk jamak, juga ba'nya bisa fathah dengan bentuk musanna. Maka dia salah satu dari dua pembohong yang membuat hadis palsu dan dia turut menyebarkannya. Alangkah berbahayanya itu. Maka kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Berita-berita yang tersebar. Ada kalanya seseorang berkata benar, ada kalanya bohong. Ada kalanya berita itu benar, ada kalanya berita itu bohong. Berita bohong ada kalanya disampaikan oleh pembohong, disampaikan oleh orang yang keliru. Keliru. Karena itu kadang-kadang hadis dikatakan hadis ini maudhu. Padahal tidak ada rawi yang pendusta. Kenapa? Sebagian rawi salah. Keliru. Dikatakanlah dia tidak sengaja berbohong. Karena dia dikalahkan oleh kesolehannya, kezuhudannya. Tapi ilmu hadis adalah ilmu tersendiri. Bukan ilmu yang sembarangan orang bisa memikulnya, membawanya. Dia orang yang soleh. Tapi hadisnya maudhu karena dia tersalah. Keliru, sering salah, sering lalai, tidak cermat. Maka kadang-kadang ulama mengatakan, sebetulnya dia tidak sengaja berbohong. Ini hadis palsu dari dia, tapi dia tidak sengaja berbohong. Menunjukkan dia salah. Karena itu berita bohong, imba dari si pembohong, imba dari orang yang bukan pembohong tapi salah. Itu qila wa qala, berbahaya sekali. Wa kasratis sual, banyak bertanya tadi. Wa idha'atil mal, wa kana yanha an uquqil apa ummahat wa wa'dil banat, ma'ruf ya, wa man'il wa had. Kemudian hadis yang kelima, hadis nomor 7293. Haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Hammad bin Zaid al-Thabit an Anas qala. Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas, beliau mengatakan, kunna ay sahabat, kami para sahabat, inda Umar, yakni sebagian sahabat yang berada di sisi Umar. Faqala, maka Umar berkata, duhina, kami ya para sahabat dilarang. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis ini marfu. Duhida. Kalau sahabat mengatakan kami dilarang, kami diperintah, itu yang melarang dan memerintah pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhida 'anit takalluf. Duhida 'anit takalluf. Kami dilarang dari membebani diri kami. Takalluf. Takalluf. Di luar kemampuan. Kemudian hadis yang keenam, hampir sama dengan hadis yang ketiga. Hadis yang keenam, hadis nomor 7294. Haddatsana Abu Yaman. Yani Al-Hakam bin Nafi'. Akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamzah. Adi Zuhri. Ada huruf ha, itu tahwil. Yani qala al-imam. Berkata al-imam lagi, balik lagi. Wa haddatsani Mahmud. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ابن الراشد عن الزهري أخبرني أناس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس. الإمام رحمه الله تعالى بروايتك النبال سندني sampai kepada أناس بن مالك رضي الله عنه. Dia menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari telah condong masuk waktu zuhur. Fa shalla dhuhra. Lalu beliau salat zuhur. Falamma sallama qama 'ala al-mimbar. Tatkala beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau langsung naik mimbar. Fadhakara sa'atah. Ini menunjukkan kalau ada hal-hal yang sangat penting untuk kita bahas, beritahukan, selesai salat langsung meninggalkan zikir dan langsung berbicara. Fadhakara sa'atah. Lalu beliau menerangkan tentang hari kiamat, yakni kejadian-kejadian pada hari kiamat. Wa dzakara anna baina yadayha umuran idhama. Dan beliau menjelaskan bahwa di hadapan, yakni sebelum kedatangan hari kiamat, ada perkara-perkara yang sangat besar sekali. Yakni seperti Dajjal, ya, turunnya Isa bin Maryam, peperangan besar dan banyak sekali, yakni dari asyratus sa'ah kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Sekarang belum ada. Tanda-tanda hari kiamat ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Dan sekarang kita berada di asyratus sa'ah As-sugra. Yang besar belum. Belum ada yang besar. Thumma qala. Kemudian beliau bersabda, man ahabba an yas'ala an syai'in fal yas'al anhu. Fawallahi latas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami hadha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin bertanya tentang sesuatu, hendaklah dia tanyakan sekarang. Maka demi Allah, tidak kamu menanyakan sesuatu kepada aku melainkan akan aku beritahukan, aku jawab selama aku berada di tempatku ini, di atas mimbar saat itu. Qala Anas, berkata Anas, فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. Maka para sahabat menangis. Rasulullah SAW pun mengulang-ulang, tanyalah kepada aku, tanyalah kepada aku, saluni, saluni. Faqala Anas, faqama ilaihi rajulun, faqala aina madkhali ya Rasulullah. Kata Anas, maka berdiri seorang laki-laki, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, di mana tempat masukku nanti? Apa kata beliau? Qala an-nar. Engkau ahlun ahlul dari menunjukkan bahwa yang bertanya ini siapa? Sahabat atau orang munafik? Munafik. Tempat masukmu di neraka. Faqala Abdullah ibn Huzafah faqala man abi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Abdullah bin Huzafah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa ayahku?" Qala abuka Huzafah. Qala thumma akthara an yaqula saluni saluni. Kemudian beliau mengulang-ulang perkataan, "Tanyalah kepadaku, tanyalah kepadaku." Fa baraka Umar ala rukbatayhi. Maka Umar berlutut dengan kedua kakinya. Ya. Faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Umar berkata, selain tadi, inna natubu ila Allah azza wa jal, beliau pun mengatakan radina billahi rabba. Kami redha Islam sebagai agama bagi kami. Allah sebagai Rabb kami. Kami redha Allah sebagai Rabb kami. Dan Islam sebagai agama bagi kami. Dan Muhammad adalah Rasul kami. Qala fasakata Rasulullah SAW. Hina qala Umar dhalik. Maka Rasulullah SAW pun diam ketika Umar mengucapkan kata-kata yang bagus sekali. Radina billahi Rabba. Wabil Islam dina. Wabil Muhammadin Rasulah. Kami para sahabat redha. Allah lah Rabb kami. Islam lah agama kami. Dan Muhammad lah Rasul kami. Fasakata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun diam. Thumma qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Aula walladhi nafsi biyadih. لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka tadi telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka di dinding ini. Beliau salat hadap dinding, diperlihatkan oleh Allah ini surga, ini neraka. Wa ana usalli, saat aku salat tadi, falam ara kal yaumi, maka aku tidak pernah melihat seperti hari ini, fil khair wa syarr, kebaikan dan kejahatan. Surga begitu kebaikan yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Neraka adalah kejahatan yang belum pernah dilihat. Aku belum pernah melihat kebaikan dan kejahatan seperti hari ini. Ketika diperlihatkannya surga dan neraka. Berarti surga itu adalah kebaikan yang tidak ada taranya. Dan neraka adalah kejahatan yang tidak ada taranya. Wal-iyadu billah. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal-akhirah. حديث يوم 7295 حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شعبة الإمام شعبة بن حجاج أمير المؤمنين أخبرني يعني أمير المؤمنين في الحديث أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل يا نبي الله من أبي قال أبوك فلان ونزلت يا أيها الذين آمنوا لتسألوا عن أشياء. Menjelaskan tentang salah satu sebab turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 101. Hadis ke-8 7296 حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن سمعت أنس بن مالك يقول الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا. Senantiasa manusia itu bertanya, sehingga dia mengatakan, mereka bertanya, hadza Allah khaliqu kulli syai'in faman khalaqa Allah. Ini Allah pencipta segala sesuatu, maka siapakah yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya agar kita berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengatakan, "Qul amantu billahi wa rusulihi." Yani datang syaitan. Ini hadis ini singkat oleh Al-Imam dalam riwayat yang lain. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, dikeluarkan juga oleh Muslim dan para imam yang lain. Dan Al-Hafidh telah mensyarahkan dengan panjang lebar sekali. Hadza Allah khaliqu kulli syai'. Dalam riwayat Bukhari, hadza khalaqa Allahul khalqa. Wali Muslim aidan wa huwa fi riwayat Bukhari fi bad'il khalqi min riwayat Urwah aidan ya'ti asy-syaitanu al-'abd aw ahadakum fayaqul man khalaqa kadha wa kadha hatta yaqula man khalaqa rabbak. Syaitan datang kepada hamba atau kepada salah seorang dari kamu, lalu dia memberikan pertanyaan-pertanyaan, mujadalah, perdebatan hati. Siapa yang menciptakan ini? Misalnya, siapa yang menciptakan langit? Tentu kita akan menjawab, Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Allah. Lalu syaitan memasukkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang menciptakan Allah? Ketika sampai pada pertanyaan itu, maka kita berlindung kepada Allah. Sini beberapa riwayat dijelaskan. Wa fi lafdhin li muslimin man khalaqa as-sama' man khalaqa al-ardh fayaqul Allah. Dan seterusnya. Faman khalaqa Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Dalam riwayat Bukhari yang lain, man khalaqa rabbak? Wa zada fa idza balaghahu falyasta'iz billah wal yantahi. Kalau sudah sampai pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhentilah. Dalam riwayat, dalam lafaz Muslim, faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Barang siapa yang sudah sampai kepada pertanyaan itu, maka hendaklah dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa rusulihi, dengan bentuk jamak wa rusulihi, dan para rasulnya. Wali Abi Daud wa Nasa'i bidz ziyajati faqulu Allahu ahad Allahu samad as-surah, yani membaca qul hu Allahu ahad thumma liyadkhul an yasarihi thumma liyasta'iz. Kemudian dia meludah tipis ke sebelah kirinya, lalu dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitulah, ada beberapa cara, tapi intinya berhenti, jangan ikuti lagi bisikan syaitan yang memberikan tashkik, keraguan. Syaitan membisikkan sesuatu, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga manusia bingung. Tujuannya untuk apa? Agar manusia ini kufur. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, katakan amantu billah, wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan seluruh rasulnya. Berlindung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini syaitan dari jenis jin. Ada lagi syaitan dari jenis manusia. Juga memberikan tashkik, keraguan, ya, yang beragam. Saya pernah ya, ada kitab saya Zindik, tidak bisa buka. Terlalu kencang ya. Zindik munafik. Zindik artinya munafik. Madrasah, yani pesantren besar, sekolah orientalis atau Yahudi gaya baru, membongkar semua gerakan kufur dari kaum zindik munafik dalam memurtadkan umat Islam. Karena saya tahu persis gerakan mereka, waktu itu sedang gencarnya mereka berdakwah, du'atun ala abwabi jahannam. Dan saya berhadapan dengan mereka secara langsung atau tidak langsung, maka saya tahu persis gerakan mereka itu. Dan di sini saya tuangkan sebagiannya. Hakikat dari manhaj dan akidah mereka. Apa sebetulnya manhaj dan akidah mereka? Kalau saudara bertanya, apa sebenarnya isi perut dari ajaran mereka, usul dan furu'nya? Saya jawab, satu, mereka mengajarkan kepada kaum muslimin kesatuan agama-agama atau paham wihdatul adiyah, bahwa semua agama sama, sama baiknya, sama tujuannya, dan seterusnya. Keyakinan ini hanya diajarkan kepada kaum muslimin, dan mereka tidak pernah mengajarkannya kepada orang di luar Islam. Pernahkah mereka menaiki mimbar Yahudi untuk mengatakan, wahai kaum Yahudi, agamamu dengan agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, Hindu sama? Tidak berani. Tapi ajaran ini ditujukan kepada umat Islam. Yang kedua, mereka memasukkan keraguan, tashkik, ke dalam hati dan pikiran kaum muslimin akan kebenaran agamanya al-Islam. Dan seterusnya saya bawakan cukup banyak sekali poin-poin kesesatannya. Ya. Nah, itu syaitan dari jenis manusia yang selalu memberikan tashkik, keraguan, yang tujuannya adalah untuk meninggalkan agama. Hadis yang terakhir, hadis ke-9 nomor 7297. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi harath bil Madinah. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan, ya. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kebun di Madinah. Barangkali di kebun kurma. Wa huwa yatawaqqa'u 'ala asibil, dan beliau bertahan bertewekan dengan tongkat dari pelepah kurma. Famarra binafarin minal yahud, maka beliau melewati serombongan orang-orang Yahudi. Faqala ba'duhum, sebagian orang Yahudi berkata kepada sebagian yang lain, saluhu anir ruh, tanya kepada dia tentang ruh. Waqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan kepada sebagian yang lain, la tas'aluhu, jangan kamu tanyakan kepadanya tentang ruh. La yusmi'kum ma takrahuna, jangan sampai dia memperdengarkan kepada kamu sesuatu yang kita tidak suka mendengarnya. Faqamu ilaihi faqalu, tapi sebagian orang-orang Yahudi tetap bangkit dan berdiri dan bertanya, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, hadithna adun ruh, ceritakan kepada kami tentang ruh. Faqama sa'atan yanzuru, lalu beliau berdiri sesaat melihat. Barangkali beliau melihat ke langit atau ke depan. Fa'araftu annahu yuha, maka aku tahu bahwa sesungguhnya beliau diwahyukan, lagi turun wahyu. Yuha ilaihi, diwahyukan kepadanya, yani turun wahyu. Fata'akhartu anhu, lalu aku pun mundur, kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tahu. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat orang yang paling mengetahui tentang tanda-tanda turunnya wahyu. Hatta sa'id al-wahyu, sehingga wahyu itu naik, maksudnya turun. Thumma qala wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjawab pertanyaan terhadap sesuatu yang beliau tidak tahu. Menunjukkan bahwa urusan ruh adalah urusan Rabbul Alamin. Wa ma utitu bihi illa qalila. Selesailah bab pertama ini, bab ketiga ini dengan judul yang sangat menarik sekali. Bab yang keempat, babul iktidai bi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengikuti af'al, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau qaul jelas, para ulama tidak berselisih bahwa kalau itu bentuk perintah, maka hukum asal perintah adalah wajib. Sekarang bagaimana dengan af'al? Dengan perbuatan? Apakah juga wajib atau tidak? Barangkali para pelajar ya, sekolah, dirasah masuk ke dalam bagian ilmu usul fiqh telah mempelajarinya, bahwa para ulama berselisih dalam bab ini. Maka tetapi jumhur juga di sini dibawakan oleh Al-Hafidh, jumhur mengatakan sunat. Yakni tidak menunjukkan kepada wajib. Sampai ada keterangan yang menunjukkan wajibnya. Atau sebagian mengatakan, yakni kalau fi'il itu menjelaskan sesuatu perkataan, misalnya mujmal, maka fi'il itu menjadi wajib. Contoh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Seluruh tata cara salat, atau katakanlah sebagian besarnya, dari perkataan atau perbuatan? Perbuatan. Dari perbuatan. Maka hukum asal perbuatan salat di dalam salat itu wajib berdasarkan hadis perintah sallu kama ra'aitumuni usalli, kecuali kalau ada dalil yang membalikkannya dari wajib kepada sunat. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu manasikakum, ay khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara-cara manasik kamu. Ini juga menjelaskan, yakni perbuatan menjelaskan sesuatu yang dari bentuk perintah. Nah, hukum asal kata ulama mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Dzulubakum. Juga ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Juga perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita lihat di sini di hadis nomor 7298. Haddatsana Abu Nu'aim, ya'ni Fadl bin Dukain, haddatsana Sufyan, يتنى سفيان الثوري, عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الإمام رحمه الله تعالى روايات كان من سنتنا سنفق منا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دي بركاته اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم membuat cincin dari emas. Fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti pernah kita bahas di bagian Kitabul Libas, membuat cincin untuk cap stempel karena beliau mengirim surat kepada raja-raja dunia. Tulisannya Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasul Allah. Ya. Fattakhadha an-nas, maka para sahabat pun membuat khawatima, cincin-cincin min dhahab, dari emas juga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ittakhadhtu khataman min dhahabin. Sesungguhnya aku membuat cincin atau memakai cincin dari emas. Fanabadahu, lalu beliau membuangnya. Waqala, dan beliau bersabda, inni lan almasahu abadan, aku tidak akan memakainya selama-lamanya. Buang. Fanabadhan nasu khawatimahum, maka seluruh para sahabat pun ikut membuangnya. Berarti mereka mengikuti af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga ketika dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud sahih hadisnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau melepaskan sendalnya, para sahabat yang melihat itu lepaskan sendal, menunjukkan bahwa para sahabat ketika salat matanya tidak merem. Kalau merem gimana? Lepaskan salat, lepaskan sendal mereka semuanya. Juga mereka mengikuti af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa kamu lepaskan sendal-sendal kamu? Apa kata mereka? Kami melihat para sahabat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan jangan contoh aku, enggak. Karena yang begitulah perintah Allah. Hanya aku melepaskan ada ilatnya, sebabnya. Jibril memberitahukan aku bahwa ada kotoran najis. Nah, dari situ keluar hukum. Berarti af'al itu imma wajib, imma mustahab, imma yakni itu khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni semata-mata para sahabat ikut itu kan tidak menunjukkan wajibnya. Tapi yang dibicarakan di sini adalah mengikuti af'al perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kelima, bab ma yukrahu minat ta'ammuq, tidak disukai ta'ammuq. Apa ta'ammuq? Berdalam-dalam. Wat tanazu', berselisih terhadap sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wal ghulu fid din, melampaui dari apa yang telah ditetapkan, yakni melampaui batas dari apa yang ditetapkan. Al-ghulu, seperti sebagian firqah mencadarkan anak-anak usia 4-5 tahun. Ini al-ghulu, bahkan menjilbabkan. Ini al-ghulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong cucu beliau yang perempuan, tidak dinukil bahwa itu pakai jilbab, apalagi pakai cadar. Ini al-ghulu. Anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dipakaiin cadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asma, wahai Asma, kalau perempuan itu telah balig, telah balig, tidak boleh kelihatan ini dan itu, muka apa seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Seluruh tubuhnya wajib tutup. Tidak berarti sebelumnya boleh, tapi belum masuk bab wajib. yakni syari, memberikan tenggang. Sampai satu saat al-ghulu, Nabi SAW mencontohkan menimpuk jamrah. Hati-hati jangan gulu dengan batu yang kecil, korma, biji korma kecil, kerikilnya. Mana dengan pakai sendal, pakai sepatu, pakai al-ghulu itu, ghulu. Wal bid'ah dan bid'ah, bid'ah. Kalau secara lugah, bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Ini bid'ah, ini bid'ah. Tapi lugatan, kalau secara syar'i apa? Yang tidak asal, tidak ada asalnya dari Alkitab dan Sunnah, dan ia menyerupai din agama, dan ia juga tujuannya adalah untuk ta'abbud, takarrub, dan ia dikerjakan dengan harapan mendapat pahala. Itu bid'ah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, kata al-imam al-Bukhari, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum, hai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas di dalam agama kamu. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, jangan kamu mengatakan tentang Allah, yakni atas nama Allah, kecuali yang benar. Ahlul kitab, nasara dimaksud di sini, telah melampaui batas. Isa, yang batasannya apa? Isa, nabi dan rasul. Ketika Isa alaihi salam diangkat oleh orang-orang Nasara sebagai ibnullah, anak Allah, atau Allah itu sendiri, atau salah satu dari tiga Tuhan Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan dan sifatkan, maka mereka telah melampaui batas al-ghulu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Kemudian al-imam membawakan beberapa buah hadis. Pengeras suaranya bisa itu. Idealnya enggak ada ya. Fadal Taufik baca. Aku baca. Hadis patannya. Hadis 7299. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad, haddatsana Hisham, akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salama an Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu, qalu innaka tuwasilu, qala inni lastu mislakum, inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqini, falam yantahu anil wisal, qal fawasalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawmain aw laylatain thumma ra'a al-hilal, fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kal munakkil lahum. Munakkil, hakadha, begitu tulisannya, ha? Munakkil, Eh? Munkim munakkil. Situ apa tu, Ustaz? Munakkil. Ya. Yani hadis wisal yang sering kita baca bahawa Nabi SAW melakukan wisal, dan Nabi SAW melakukan wisal kemudian diikuti oleh para sahabat. Dan Nabi SAW melarang la tuwasilu, jangan wisal. Mereka mengatakan inna ketuwasil. Qala inni lastu mislukum, saya tidak seperti kamu. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, aku bermalam diberi makan dan minum oleh Rabbku. Tapi mereka sebagian sahabat tidak mau berhenti. Maka Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada mereka, seolah-olah seperti kal mudakkir, orang yang akan menghukum mereka. Ini ta'abbuk. Ta'abbuk. Suhail baca. قال الإمام kelewatan, kelewatan satu baris. Haddatsana Ibrahim At-Taimi. أسنان الإبل وإذا فيها المدينة هرم من غير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أكثر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها من ولا أي نعم. الإمام رحمة الله عليه meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibrahim At-Taimi an abi, dari ayahnya Abi Yazid bin Syarik, ya? يزيد بن شريك التيمي قال لي بركاته: خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آل جر. علي رضي الله عنه pernah berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari ajur. Apa ajur? Kayu kali ya, sejenis itu ya. وَعَلَيْهِ سَيْفٌ, dan beliau membawa سيف, pedang. فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَنَّقَةٌ, di situ ada صَحِيفَةٌ yang tergantung. Jadi pedang, pedang saya di sini ya, kalau mungkin pedangnya tidak diletakkan di bersama dia. Biasanya para sahabat taruh pedang di sini, atau pedangnya dia pegang. Wa alaihi sayfun, di ujungnya ada ikatan sahifah. Sahifah apa? Lembaran tergantung. Faqala, beliau Ali berkata: wallahi ma indana min kitabin yuqra'u illa kitabullah. Demi Allah, tidak ada di sisi kami, pada kami, sebuah pun kitab yang dibaca selain dari kitab Allah. Hal ini menunjukkan bahwa telah tersebar, disebarkan oleh kaum Zindiq, bahwa Ali dan Ahlul Bait memiliki kitab sendiri, kitab Allah. Karena itu orang-orang Syiah, di antara keyakinan Syiah bahwa Quran yang ada pada kita tidak asli, sudah dikurangi begitu banyak ayat dan suratnya oleh para sahabat. Yang asli adalah Quran yang dibawa oleh Imam Mahdi, khurafat dan khayalan mereka yang tidak pernah ada wujudnya sama sekali. Kita tahu ini, hadis ini menjelaskan bahwa pada zaman itu sudah beredar, paling tidak kasak kusuk, bahwa Ali dan Ahlul Baitnya mempunyai kitab selain dari Al-Quran. Maka Ali mengatakan, wallahi, wallahi ma indana kitabun yuqra'u illa kitabullah. Demi Allah, tidak ada pada kami satu pun kitab yang dibaca kecuali kitabullah. Wa ma fi hadhihi as-sahifah, dan apa yang ada di lembaran ini, yakni tulisan hadis. Di awal saya katakan bahwa para sahabat menulis hadis, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Fala syaraha, lalu Ali membukanya. Fa idza fiha asnadul ibil, maka di dalam tulisan itu hadis ada masalah di diat, pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa dengan sengaja, pembunuhan tidak sengaja. Wa idza fiha, dan di situ pun tertulis al Madinah kharamun, kota Madinah adalah kota haram. Tapi ada jaraknya, min airin ila kaza, dari air sampai sini. Faman ahdasa fiha hadatan, barang siapa yang membuat bid'ah atau kezuliman besar di Madinah, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in, maka atasnya la'nat Allah dan seluruh para malaikat dan manusia semuanya. Bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah. La yakbalullahu bilhu sarfan wala adlan, Allah tidak menerima amal wajibnya dan sunatnya. Wa idha fihi, dan di lembaran itu juga ada tulisan hadis, zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum, bahwa perlindungan kaum muslimin itu satu. Ya, misalnya antum Iya. Jaminan kaum muslimin itu satu. Antum berada di negeri sini, negeri Islam. Antum ada kawan orang kufar dari Eropa, Amerika, dari mana saja orang kufar yang akan datang ke Indonesia ini, baik untuk jalan, untuk pariwisata, untuk lain-lain, perdagangan. Antum yang jamin sendiri, saya jamin. Maka jaminan antum itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Saya dan yang lainnya tidak boleh mengganggu dia karena telah dijamin oleh seorang muslim. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Wa idza fihi dhimmatul muslimina wahidatun." Tidak boleh mengganggu orang-orang kufar yang telah dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Demikian juga dengan kedutaan-kedutaan kufar. Tidak boleh dianiaya. Faman akhbara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Barang siapa yang mengingkari janji, yakni apa namanya, memutuskan perjanjian seorang muslim, ya, dia mengganggu muslim yang telah dijamin oleh kaum muslimin, oleh seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah dan para malaikat dan manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan wa idza fiha man wala qauman bighairi idzni mawalihi fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Barangkali ini, ikhwan, selebihnya hadis-hadisnya sudah pernah kita membacanya. Hadis 7301, 7302, 7303, 7304, dan 7305. Kemudian bab yang ke-6 nanti akan diulang dan hadisnya dibawakan. Sebagiannya juga diisyaratkan akan hadis Ali tadi yang saya baca. Naam. Berapa hadis? Sahih. Tidak semua hadis. Lalu kalau kita tanya berapa hadis yang tidak sahih? Yang tidak sahih? Yang ada di muqaddimah. Sahih. Kenapa para ulama mengatakan di muqaddimah? Karena muslim memberikan muqaddimah. Ada satu hadis saja. Tapi kalau hadis itu sahih, jadi hadis yang masyhur dari Imam Muslim, al-athar masyhur. Baik. Tidak salah kalau kita katakan sahih riwayat Muslim. So, para ulama yang membawakan itu juga menyebut riwayat Muslim. Tidak pernah dimasukkan ini di muqaddimah. Kecuali barangkali hadis yang dibicarakan. Para imam ahlul hadis tidak ada yang memberikan muqaddimah di kitab hadisnya. Semuanya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu langsung membawakan hadis. Imam Malik, para imam yang sama dengan beliau, Imam Ahmad dan lain-lain, Kutubus Sittah, Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, tidak memberikan mukaddimah. Langsung Bismillahirrahmanirrahim bawakan hadis. Tapi al-Imam Muslim bersama beberapa imam, satu dua imam seperti Ibn Hibban, memberikan mukaddimah cukup panjang sekali, sehingga sebagian ulama mengatakan ini di mukaddimah, di mukaddimah Allah. Tapi hadis tadi ketika dibawakan oleh para ulama, karena dia bentuknya marfu, maka sahih bersanad dan bukan mu'allaq, maka para ulama tidak ada yang mengatakan ini di mukaddimah, setahu saya. Nah, antum nanti. Ya, dia ganti. Waalaikumsalam. Tidak jelas saya pertanyaan. Apakah yang lalu kita dilarang berceramah atau mengajar belum diberi izin oleh guru? Bagaimana kalau kita menyampaikan itu kepada kaum kita, adik kita, keluarga kita, apa itu juga bagaimana? Tidak. Beda. Iya. Orang mendudukkan dirinya sebagai pengajar, itu kebiasaan kaum salaf dan turun-temurun khalaf menerima dari salaf, itu harus diizinkan. Dan itu juga berlaku pada ilmu dunia, tidak? Berlaku. Pada ilmu dunia berlaku. Bahkan antum diberi SIM, surat izin mengemudi, setelah diketahui, kan namanya surat izin mengemudi. Itu. Ada izin. Tetapi dakwah, siapa saja kaum muslimin yang mengetahui sesuatu secara pasti dia tahu dari gurunya, dia boleh menyampaikan kepada siapa saja. Antum boleh menyampaikan kepada keluarga antum, tentu ku anfusakum wa ahlikum nara, asalkan antum tahu dan berhenti ketika antum tidak tahu. Tapi antum mengajar, mendudukkan diri antum untuk mengajar, antum perlu ilmu. Apa yang antum akan ajarkan? Mungkinkah antum mengajar tajwid tanpa ilmu? Tentu antum telah menguasai ilmu tajwid. Ya? Kalau antum mengajar ilmu tajwid tanpa ilmu, antum tidak ahlinya, berapa lama antum dapat mempertahankan kebohongan antum? Karena itu ilmu yang langsung dapat dilihat. Ada ilmu-ilmu yang memang langsung dapat dilihat, orang ini gak bisa. Saya beri contoh ilmu tajwid. Antum bukan ahlinya, antum ngajar. Berapa lama antum bisa mempertahankan kejahilan antum? Lughatul Arab, bahasa atau nahwu atau sharaf. Antum bukan ahlinya. Antum belajar. Berapa lama antum bisa mempertahankan kebohongan antum? Dan setiap ilmu harus begitu. Karena itu orang alim, kata ulama, kalau dia tidak disaksikan oleh orang alim juga, maka dia dianggap tidak ada ilmu. Majhul. Sehingga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala memeluh karena tampilnya pemuda-pemuda yang tidak cakap dalam hadis lalu berbicara tentang hadis. Beliau mengatakan ubtulina bihadzal syabab, kita diuji dengan keberadaan pemuda-pemuda ini. Kemudian beliau menguraikan panjang lebar. Lalu beliau membawakan perkataan ulama yang saya kutip. Banyak berbicara hadis tapi tidak mengerti hadis. Kalau antum mengajar hadis, mungkin tidak antum mengajar tanpa ilmu. Antum harus tahu hadis. Harus mengerti ilmu hadis. Mengerti tashih tadaif. Ini kitab Bulughul Maram cetakan lama. Cetakan lama. Punya beberapa cetakan, cetakan Indonesia. Dia ada coretan-coretan saya. Antum mengajar ini. Mungkinkah antum mengajar ini tanpa ilmu? Ilmu apa yang antum harus kuasai kalau mengajar kitab ini? Ini judulnya Bulughul Maram. Indah sekali. Tercapainya apa yang kita inginkan. Bulug dari balagh. Maram adalah matlub. Sesuatu yang kita capai, kita apa namanya? Sesuatu yang kita cari, kita memperoleh, telah memperoleh sesuatu yang kita cari. Bulughul Maram min adillatil ahkam, dari dalil-dalil ahkam, hukum. Ilmu apa yang antum harus kuasai ketika antum mengajar ilmu? Ilmu apa? Ilmu apa, ikhwah? Hadis, jelas. Kalau antum tidak tahu hadis, dakhalna fit taklid. Kedua, fikih. Fikih. Khilaf para ulama. Di sini dibawakan dalil yang begitu banyak. Saya ambil contoh pertanyaan yang ditanyakan kemarin, ya. Antum dan dia. Ya. Saya janji saya mau periksa. Ini saya coretan-coretan saya coret tiap minggu mengajar. Saya bilang sahih ini. Saya ada kitab saya khusus. Ini. Contoh hadis yang ditanyakan, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza qama ahadukum fi ssalati fala yasmah al hasa فإن الرحمة تواجهه. Apabila kamu berdiri salat, yakni ketika sujud, jangan kamu membersihkan Al-hasa apa? Ya, kerikil. Ya. Apa saja. Jangan musab gini ketika sujud. Fa'inna rahmata tuwajihu. Karena rahmat menghadapmu. Rawahul khamsah. Diriwayatkan oleh imam yang lima. Siapa Suhail? Imam yang lima. Barakallahu fiik. Jadi wayangkan imam yang lima. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad atau Ahmad dulu, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi harus kenal dulu. Itu anak saya ajarkan dulu. Siapa rawahu amsa, arba'a, salasa sampai dia hafal. Al-Hafidh matakan bi isnadin sahih. Dengan sanad yang sahih. Ya. Mu'alliknya juga tidak memberikan komentar. Ah, kalau kita tidak tahu ilmu hadis, bagaimana kita bahas hadis ini? Bagaimana kita bahas hadis ini? Nah, kita mengikuti Al-Hafidh. Ini khata, salah. Dakhalna fit taqrid. Ilmu hadis, ilmu mujtahidin. Ilmu hadis itu ilmu para mujtahidin, bukan para muqallidin. Ini hadisnya dhaif sanadnya. Al-Hafidh mengatakan sahih, waham, keliru, wajar. Tidak merendahkan beliau. Tidak. Orang keliru. Manusia. Basyariyah. Karena di tempat yang lain, beliau menerangkan rawi hadis ini, dhaif, majhul. Tapi ketika beliau tulis ini, waham, keliru. Beliau mengatakan, bi isnadin sahih. Bagaimana mungkin beliau mengatakan sanadnya sahih, padahal di sanadnya ada rawi yang majhul, Abul Ahwas. Seorang syekh dari Madinah, majhul. Ya, itu di sini saya dulu beri kode di tahun 80-an, 90-an, 1945. Karena saya takhrij hadis ini di kitab yang lain panjang lebar. Jadi saya tahu. Ini dhaif hadisnya. Ini keliru. Berarti kalau antum tidak memiliki ilmu ini, tidak cakap, antum tidak bisa bahas ini. Ilat yang lain, sebab kelemahannya lagi, ada tambahan, fa'inna rahmata tuwajihuhu. Padahal di hadis yang lain, Al-Hafidh membawakan setelahnya, wafis sahih, dan dalam kitab sahih, yakni di Bukhari, Muslim, an-mu'ayqibin dahwuhu bighairi ta'lil. Yang seperti itu, tapi tanpa ta'lil, tanpa diterangkan, fa'inna rahmata tuwajihuhu. Ya, di hadis di Bukhari, larangan kalau sujud, sholat, jangan usap apa yang di depan kita, kita sujud. Kalau mau, cukup sekali. Jangan lebih dari sekali. Itu yang di Bukhari dan di Muslim. Maka keluar hukum, larangan ketika kita sujud, ada sesuatu di depan kita, boleh kita hapus cukup sekali. Yang lebih baik tidak. Kalau tidak dapat tidak, harus kita hilangkan, maka kita hilangkan. Cukup sekali saja. Dan ini kitab terpelik, tersulit. Seolah-olah Al-Hafidh untuk para ahli ilmu dan tulabul ilmu. Sebagaimana beliau jelaskan di dalam muqaddimah. Ya, kan mukadimahnya panjang. Ya. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahira wal-batina qadiman wa hadithan والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذي ساروا في نصرة دينه سيرا حثيا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. فمسكري كتقتالي. أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. Ini dia mukaddimah ilmiah sekali. Ini ringkasan yang meliputi usul dasar-dasar al-adillah, dalil-dalil al-hadithiyah pertama, dalil-dalil dari hadith lil-ahkam, bagi hukum-hukum syar'iyah. Karena itulah dibutuhkan ilmu, paling tidak asas dua ilmu, ilmu hadith, ilmu fiqh, untuk membahas ini dan seterusnya. حررته تحريرا بالغا ليسر ما ليسر من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهى. Kemudian dia jelaskan misal lagi, contoh. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة دري أبو هريرة رضي الله عنه بركاته خولة يعني خولة بنت يسار يا رسول الله فإن لم يذهب الدم وهي رسول الله أفبلا دارح itu tidak hilang. Ya, di wanita haid, dia di kalau darah terkena pakaian, darah terkena pakaian, ya, disuruh apa? Cuci. Bagaimana kalau ada bekasnya? Kalau ada bekasnya gimana? Fa in lam yadhhab ad-dam. Qala, jawab Nabi SAW, yakfiki al-ma wa la yadurruki atharuhu. Cukup bagimu mencuci saja, ada bekasnya tidak mengapa. Berarti kalau pakaian celana dalam wanita terkena haid, dia diperintah untuk mencuci karena darah haid najis. Bagaimana kalau tidak hilang bekas? Kata Nabi, yakfikil, bah, cukup bagimu untuk cuci. La yadurruki asaruhu. Apa kata Al-Hafiz? Akhrajahu At-Tirmidzi wa sanaduhu dha'ifun. Beliau mengatakan ini riwayat Tirmidzi. Di seluruh naskah Bulughul Maram yang saya tahu seperti ini. Berarti ini kesalahan bukan kesalahan penulis naskah, tapi kesalahan Al-Hafidh. Keliru lagi. Hadis ini tidak dikeluarkan oleh Tirmidzi, tapi dikeluarkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Imam Tirmidzi tidak pernah keluarkan. Tapi Al-Hafidh mungkin ketika akan menulis Abu Daud menjadi itu biasa. Karena hadis begitu banyak. Dan dulu tulisannya kan ya, tidak seperti sekarang, cetakan-cetakan bagus. Wasanaduhu dhaif, karena beliau menghukumi secara zahirnya hadis. Sanad. Ini menunjukkan bahwa beliau tahu sanadnya. Enggak mungkin beliau tidak tahu sanadnya kemudian beliau menghukumi dhaif. Berarti beliau tahu ini riwayat Abu Daud, karena Tirmidzi tidak ada. Tirmidzi tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Tidak ada di Sunan Tirmidzi. Nah, ketika menulis akhrajahunya, harusnya Abu Daud jadi Tirmidzi. wajar. Dia ya isyarat, bukan rawi, bukan riwayat, ya isyarat. Ya, sanadnya dhaif. Beliau menghukumi secara zahirnya hadis di Abu Daud karena riwayat dari Abdullah bin Lahi'ah. Abdullah bin Lahi'ah seorang rawi yang thiqatun, atau sekurang-kurangnya hasan. Dan beliau bukan hafalan luar kepala. Beliau tulis hadis-hadisnya, tulis. Dan semua para imam mempunyai kitab hadis. Tapi satu saat kitabnya terbakar. Seluruh kitab hadisnya terbakar. Lalu beliau ketika meriwayatkan hadis dengan hafalannya, maka terjadilah kelemahan. Maka rawi-rawi yang meriwayatkan dari beliau sebelum kitab hadisnya terbakar, hadisnya sahih. Di antaranya Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis ini dari jalan yang lain. Saya luaskan di kitab saya Sunan Abi Daud, luas sekali. Nanti hadis ini selain tidak dikeluarkan Tirmidzi, juga bisa dikatakan sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang seperti ini banyak sekali. Ini ilmu. Bagaimana antum mengajar ini? Bagaimana orang-orang mengajar ini? Dia tidak memiliki ilmu hadis dan dia ikuti saja. Maka masuk ke dalam taklid. Ilmu hadis bukan ilmu taklid. Bukan ilmu, ilmu hadis kata ulama, ilmuja para mujtahidin. Nah ini yang kata Syekh Al-Bani, beliau mengeluh. Pemuda-pemuda yang masuk ke dalam ilmu ini, tapi mereka tidak cakap. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Selain itu, karena kalau bahas, ini baru baca kan, kalau bahas, maka membutuhkan fikih. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Jadi ilmu dalam Islam ini besar sekali. Luas sekali. Tidak serampangan sembarangan. Contoh mengajar kitab Riyadus Salihin. Orang bacakan saja, buat tahu dia bacakan dia. Dia harus tahu bagaimana cara kitab apa itu, bagaimana uslub pengarangnya, dan seterusnya yang berkaitan dengannya. Begitulah. Nah itu yang mendudukkan diri. Tapi antum berdakwah, ada orang untuk lihat pakai jimat, antum bisa sampaikan, ini ada hadis dari Rasulullah, ini syirik. Lebih lanjut antum bisa baca kitabnya atau tanyakan. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Antum bisa sampaikan. Ada orang mau kedukun, orang-orang yang mengaku perkara yang gaib, antum bisa sampaikan. Itu dakwah. Semuanya bisa menyampaikan asal dia tahu dan berhenti ketika tidak tahu. Tapi ketika dia mendudukkan dirinya sebagai alim, sebagai muallim, atau sebagai ustaz, maka dia harus ada persaksian. Harus memiliki ilmu. Harus belajar. Paham ya perbedaannya? Nah, di situ sering terjadi ke rancuan sehingga orang-orang yang tidak ahli tampil. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Nah, mengajar sesuai dengan bidangnya. Orang ahli usul terlihat bagaimana para asatidah di ma'had itu, sebagian ahli usulnya, doktor-doktor usul fikih, Dia ahli usul, ahli usul, tapi dia tidak ahli, tidak tahu tentang banyak hadis. Maka yang namanya pelajar, ahli ilmu, dia bertanya, gimana hadis ini, gimana hadis ini. Dia tidak kuasa ilmu itu. Begitulah dalam Islam. Kau mendudukkan diri mengajar, harus berilmu. Ilmu apa yang antum kuasai? Tidak boleh. Dan itu bukan atas madhhab salaf. Barangkali ini, insyaAllah lain waktu kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته